Tuhan pengen tahu manggonong ati nison seperene parie make keruso. Iku hanggia weson kuatir biakal kepalen maning isun wakti dilarani. Dari pausan diriku kelaksannya anding isun tapi ya ulian hang bisa madangi isun. Si hansun jalon mereka janji sing arep melio mereka api iki wes tau karo.